Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu pekerjaan rumah yang bisa jadi prioritas Gubernur DKI yang baru adalah membenahi serta menyempurnakan infrastruktur transportasi massal seperti busway. Menurut Hermawan, dengan model penataan seperti sekarang ini, cita-cita busway menjadi sarana transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, serta tidak merugikan warga pengguna jalan lainnya, sulit untuk diwujudkan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Jadi, Bapak melihat model penataan jalur dan moda transportasi busway seperti sekarang masih jauh dari harapan ya, Pak? Iya. Nah, tata ruang yang kayak begini ini masih kacau gitu. Benar-benar orang kalau berpaling ke India sama ke Kolombia untuk busway-nya gitu misalnya, lihat aja nggak ada yang diambil dua jalur gitu. Contoh di Mampang itu yang paling macet, yang arah ke Ragunan diambil sebelah kanan, yang dari Ragunan arah ke Kuningan diambil juga sebelah kanan gitu. Kalau dia hanya diambil satu jalur, orang mau ngambil jalur baliknya satunya lagi, misalnya jalan raya pasar minggunya, itu akan mengurangi kemacetan karena hanya satu jalur yang diambil gitu. Nah kalau khusus untuk lalu lintas, saya kira ya ini problem semua warga Jakarta, kecuali untuk pejabat karena dia pakai nguik-nguik, ditutup untuk yang lain, VVIP itu gitu. Dia nggak pernah tahu rasanya macet gitu. Nah, Pak Hermawan, saat ini mayoritas kandidat calon gubernur DKI punya jualan yang sama, yaitu membebaskan Jakarta dari macet, banjir, dan menata ulang tata ruang. Apa pendapat Bapak? Ya, memang kalau nggak kreatif ya jualannya itu gitu loh. Tapi kalau mau kreatif dikit kan pilihan-pilihannya banyak gitu ya. Contohnya kalau untuk banjir itu kan nggak mungkin ditata tanpa menata hulunya. Hulunya itu ada di Jawa Barat, ada di Bogor, ada di kawasan Jawa Barat gitu. Jadi harus ada sharing, ya, berbagi resources sumber daya. Katakanlah Pemda DKI ikut nyumbang ke Jawa Barat untuk membenahi hulu khusus yang berkaitan dengan Ciliwung gitu. Ini kan nggak dilakukan gitu ya. Jadi orang semua yang ditata Jakarta, kalau Jakarta makin bagus, makin banyak juga orang datang ke Jakarta, dan itu daya dukungnya nggak akan memadai gitu. Jadi penataan kawasan Bopunjur, penataan kawasan Banten, penataan kawasan di sekitarnya itu harus bareng. Kalau tidak, orang datang semua ke Jakarta, ya makin nyaman, makin enak, makin banyak juga, tetap aja nggak akan bisa menampung daya dukungnya itu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.